Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله والحمد لله الله سبحانه وتعالى menggolongkan kita di antara hamba-hambanya yang menemui bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan ini, yang mana ini merupakan kenikmatan yang sangat besar sekali yang patut kita syukuri, dan jangan sampai terlalaikan untuk kita syukuri atas kenikmatan tadi. Dan mungkin kita bisa merasakan bahwasanya ini merupakan kenikmatan tatkala kita melihat orang-orang di sekitar kita, apakah karib kerabat ataukah saudara-saudara kita kaum muslimin yang tahun lalu bersama kita memasuki bulan Ramadan, akan tetapi tidak pada tahun ini. Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menemui ajalnya, yang semoga mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di kuburan-kuburan mereka. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, ikhwati fillah, ra'ani wa ra'akumullah. Seperti yang telah diumumkan, insyaallah ta'ala pada pagi hari ini setiap jam 10 kita akan mencoba untuk membahas sebuah risalah kecil yang hakikatnya merupakan hasil tafriq, hasil transkrip dari ceramah atau muhadharah yang disampaikan oleh Syekhuna Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang mana risalah kecil ini berjudul Asnaful Qulub, jenis-jenis hati. Dan apa yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah pada muhadharah ketika itu merupakan poin-poin yang sangat penting untuk kita ahlu sunnati wal jamaah, khususnya salafiyin. Karena yang disebutkan oleh beliau, walaupun bab ini adalah bab tazkiyatun nufus yang berkaitan dengan bersihnya hati, membersihkan jiwa-jiwa kita agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Azza wa Jal, akan tapi di situ beliau selipkan pelajaran-pelajaran akidah, pelajaran-pelajaran manhaj, bagaimana kita bisa bermanhaj sesuai dengan manhajnya para salafus saleh, para pendahulu kita, yang puncaknya adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana hati-hati yang ada di sisi mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, generasi pertama, kemudian masuk ke generasi kedua, para tabi'in, murid-murid dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, generasi yang ketiga setelahnya adalah atba' tabi'in. Dan tiga generasi inilah yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Di antaranya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Merekalah para salaf, pendahulu kita, yang kita dituntut untuk menjalankan syariat Islam sesuai dengan apa yang mereka miliki, sesuai dengan apa yang mereka jalani. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang kedua, generasi yang kedua yaitu para tabi'in, kemudian yang ketiga yaitu generasi atba' tabi'in. Ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, sebelum kita memasuki dan membaca muqaddimah yang disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah berkaitan dengan bulan Ramadan, saya ingin mengingatkan sebuah penggalan hadis yang sahih datang dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang insyaallah ta'ala kita telah mendengarkan bersama dan telah menyimak dari asatidzah kita yang mengisi di majelis-majelis ini. Akan tapi min bab al-mudzakarah, dalam rangka saling mengingatkan dan kita mengulang kembali faedah-faedah ilmiah yang telah kita miliki, adalah penggalan hadis kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa yunadil munadi fi kulli lailah, wa yunadi al munadi fi kulli lailah, dan setiap malam, dan setiap malam para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan senantiasa akan menyeru. Apa yang diserukan? Ada dua kalimat yang diserukan. Yang pertama kata para malaikat tersebut adalah, ya baghiyal khair aqbil, dalam riwayat lain abshir. Ini kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua kata para malaikat, ya baghiya syarr aqsir, dalam riwayat lain amsik. Dua kalimat yang senantiasa diserukan oleh malaikat-malaikat Allah azza wa jal, yang telah kita ketahui bersama kemuliaan mereka. Ya baghiyal khair, wahai kalian orang-orang yang ingin melakukan amalan soleh, ingin melakukan ketaatan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadhan, aqbil, segeralah untuk melakukan amalan-amalan soleh tersebut. Jangan ditunda-tunda. Segera melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih berada di bulan Ramadhan. Kemudian kalimat yang kedua yang diserukan oleh mereka, para malaikat Allah jalla jalaluh, ya baghiya syarr, wahai kalian yang ingin melakukan kejelekan, amalan-amalan taleh, bukan amalan-amalan soleh, aqsir, tahanlah, jangan sampai dilakukan kemaksiatan kepada Allah, jangan sampai kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala datang karena kemaksiatan-kemaksiatan yang kalian berniat untuk melakukannya. Ini setiap malam diseru oleh para malaikat di bulan Ramadan khususnya, ya baghiyal khair aqbil, segera melakukan amalan-amalan soleh, wa ya baghiyal syarr, yang ingin melakukan kejelekan, berniat untuk melakukan kemaksiatan, kejelekan, dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amsik, tahan. Selama itu masih niat, tahan, jangan sampai engkau lakukan. Karena kalau memang itu hanya sekedar niat dan tidak jadi dilakukan, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencatat hal tersebut bagian dari dosa yang telah dia lakukan. Ini dua kalimat yang selalu diulangi oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala di setiap malam Ramadan. Walaupun kita tidak mendengarkan hal tersebut, wajib kita imani, karena yang menyampaikan hal ini adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Muhammad bin Abdullah salawatullahi wasalamuhu wa barakatuhu alaihi, yang mana beliau tidak mengucapkan kecuali wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, kita akan membaca risalah Syekhina Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, yang mana pada muqaddimah setelah beliau membaca khutbatul hajah, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap memulai kalimah, muhadharah, ceramah dan yang semisalnya akan selalu dimulai dengan khutbatul hajah, yang sering kita dengarkan bersama innal hamdalillah dan yang seterusnya. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah, ayyuhal ikhwat wal abna, wahai sekalian saudara-saudaraku dan anak-anakku, innaha la fursatun sa'idah, sesungguhnya ini merupakan kesempatan yang sangat baik, annaltaqi linatadzakar fi amrin min umuri dinina, yang mana kita bertemu pada hari ini untuk saling bermudzakarah, mengingat, membahas salah satu perkara dari perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara agama kita. La'alla Allah tabaraka wa taala ayanfa'ana jami'an bihadhil mudzakarah. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat bagi kita semua dengan majlis yang kita lakukan pada hari ini. Kemudian kata beliau, hafizahullah wara'ah wal unwan, kama sami'tum, dan judul dari muhadharah ini adalah minal qalbi ilal qalbi, dari hati ke hati, sebagaimana yang telah kalian dengar. Jadi sebelumnya seperti kita di sini dilakukan penyebaran informasi bahwasanya Syekh Rabi hafizahullah wara'ah akan mengisi dengan tema minal qalbi ilal qalb, dari hati ke hati, dan yang telah tersebar di kalangan mereka. Dan tatkala hari hanya muhadharah tersebut didirikan dan disampaikan oleh beliau hafizahullah wara'ah, beliau membahas ini minal qalbi ilal qalb, tema yang kita bahas yang ada disebarkan oleh para panitia adalah minal qalbi ilal qalb, dari hati ke hati. Kemudian beliau tanggapi tema ini, walastu wallahi bil mudda'i li hadza, dan sungguh demi Allah bukanlah aku orang yang pantas untuk berbicara seperti ini. Minal qalbi ilal qalb, tema yang ditentukan oleh para panitia, yang tentunya harusnya disampaikan oleh pada beliau, akan tetapi beliau tidak tahu. Beliau hanya disampaikan bahwasanya muhadharah yang akan engkau sampaikan wahai syekh yang berkaitan dengan asnaful qulub, jenis-jenis hati. Akan tetapi pamflet yang tersebar dengan judul dari hati ke hati, yang menunjukkan apa? Sang pemateri berbicara dari hatinya. Yang harapan dari panitia yang mengadakan muhadharah atau ceramah tersebut, kalimat-kalimat Syekh Rabi, ceramah-ceramah Syekh Rabi akan masuk kepada hati para pendengar, kepada para hadirin, minal qalbi ilal qalb, dari hati ke hati. Ini diingkari oleh beliau. Kata beliau hafizahullah, walastu wallahi bil mudda'i li hadza, dan aku bukanlah orang yang seperti ini. Maksudnya apa? Belum tentu aku mengeluarkan ucapan-ucapan, ceramah-ceramah, muhadharah-muhadharah itu keluar dari hatiku, belum tentu ikhlas. Lihat wa tawadhu' Syekh Rabi'. Syekh Rabi' hafizahullah wara'ah, yang sudah habis 89 tahun umur beliau untuk membahas hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, membahas Al-Qur'anul Karim, masih menganggap bahwasanya beliau belum bisa untuk melakukan amalan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu, rendah diri, yang dimiliki oleh para ulama kita, dan ini adalah simat ahli ilm, sifat-sifat yang memang dimiliki oleh mereka yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Berbeda kalau orang yang memiliki ilmu yang tidak bermanfaat, al-ilmu dhar, maka yang dimiliki adalah sebaliknya. Dia senang dengan pamflet yang tersebar dari hati ke hati. Oh, ini berarti menunjukkan sang pemateri akan ikhlas menyampaikan materinya. Diingkari oleh Syekh hafizahullah wara'a. Wala adri, kata beliau, dan aku pun tidak tahu, manil ladzi wada'a hadzal unwan, siapa yang meletakkan, siapa yang memasang, siapa yang menyebarkan tema ini. Fa ana la adman anna kalami yaqtariqul qulub wa yu'athir fiha. Fahadhihi da'watun 'aridhah kabirah. Dan aku tidak bisa menjamin bahwasanya diriku bisa mengeluarkan ucapan-ucapan muhadharah yang berasal dari dalam hatiku. Artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja beliau riya, ingin dipuji. Penyakit-penyakit syaitan akan mudah masuk. Oleh karena itu beliau berhati-hati, aku tidak bisa menjamin bahwasanya apa yang keluar dari lisanku dari ceramah ini itu keluar dari hatiku, dan belum tentu juga apa yang aku ucapkan dari muhadharah ini bisa mempengaruhi pengaruh-pengaruh kebaikan kepada kalian para hadirin. Karena sesungguhnya tema ini, kata beliau, dari hati ke hati merupakan da'wah 'aridhah kabirah, merupakan suatu ucapan yang terlalu dibesar-besarkan, yang tidak pantas untuk dilakukan. Kalamullah, kemudian beliau menjelaskan, firman Allah, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala saja, yahdillahu bihi katsiran wa yudhillu bihi katsiran, bisa memberikan faedah, bisa memberikan hidayah kepada manusia, begitu pula kebalikannya, bisa menyesatkan manusia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, ucapan Allah Rabbul Alamin, bisa memberikan hidayah, bisa pula menyesatkan. Lantas bagaimana dengan ucapan seorang manusia? Firman Allah Subhanahu wa taala bisa mengantarkan kepada hidayah dan mengantarkan kepada kesesatan. Ini pelajaran besar dari Syekhuna Hafizahullah wara'ah, menunjukkan bahwasanya di dalam akidah as-salaf tidak ada yang namanya taqlid, sekedar mengikuti, mengikuti dan mengikuti tanpa melihat dalil. Kalaulah Syekh Rabi Hafizahullah wara'ah salah dalam satu permasalahan, tidak kita ikuti. Dan ini yang beliau ajarkan. Firman Allah saja bisa dipelintirkan oleh mereka, kelompok Khawarij misalkan, berdalilkan, beristidlal dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana ucapan manusia bisa langsung disematkan, ditetapkan bahwasanya ini berasal dari hati? Belum tentu. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'a wal anbiya, bahkan para nabi, kathirun minhum lam yusma' li kalamihim, bahkan para nabi, kebanyakan dari mereka ucapan-ucapannya, dakwah-dakwah mereka tidak diterima oleh kaum-kaumnya. Ini sekelas nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh kaum-kaum mereka. Wa ya'tin nabi wa ma'ahu rahat. Dan beliau menikulkan di sini sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana di yaumul qiyamah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertemu dengan seorang nabi dan yang mengikuti beliau hanyalah 3-10 orang. Wan nabi wa ma'ahu ruhaita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun pernah bertemu dengan seorang nabi yang ikut kepada beliau menjawab dakwah-dakwah beliau hanya segelintir orang saja. Wan nabi wa ma'ahu rajul war rajulan. Bahkan ada nabi yang menjadi pengikut hanya 1 atau 2 orang. Wa ya'tin nabi wa laysa ma'ahu ahad. Bahkan lebih dari itu, ada seorang nabi yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Seorang nabi tidak mungkin mengucapkan dari hawa nafsunya, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka diutus kepada kaumnya untuk berdakwah tauhid, meninggalkan kesyirikan. Akan tetapi pengikutnya berapa? 10 orang. 3 orang, 4 orang, 5 orang, segelintir sedikit, ada yang 1-2, ada yang tidak ada sama sekali. Ini nabi kata beliau hafizahullah wa ra'a. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan apa? Bagaimana selain mereka, selain para nabi dari kalangan para ulama ahlul ilm, belum tentu ucapan-ucapan mereka itu bisa diterima oleh para hadirin, orang-orang yang hadir di majelis mereka. Jadi tidak pantas tema ini, kata beliau hafizahullah wa ra'a, beliau isyaratkan tidak pantas tema ini untuk dipakai dari hati ke hati. Belum tentu apa yang keluar dari lisan beliau bisa sampai kepada hati para pendengar, hati para hadirin. Nabi saja tidak bisa sampai kepada kaumnya. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'a, fala nad'i mithl hadhihi da'wa. Maka sepantasnya kita tidak beranggap, menganggap diri kita dengan anggapan-anggapan yang demikian. Walakin nuhsin adh-dhann bi katsirin min ikhwanina. Akan tetapi kami berbaik sangka, kata beliau, kepada saudara-saudara kami dari kalangan panitia, insyaallah taala, wa nadhun anna hadhihi al-mudzakarah sayastafiduna minha. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, kami berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan muhadharah ini, mudzakarah ini, yaitu majelis ilmu yang ada, yang beliau adakan, akan memberikan faedah kepada kita semua dan kepada para hadirin. Kemudian kita beliau hafizahullah wa ra'ah, wa haitsu annal kalama 'anil qulub, dan karena berkaitan tema yang ada pada hari ini adalah dengan hati, fa sa'atahaddats bima astati'u amma tahdutsullah wa rasuluhu 'anha, maka aku akan menyampaikan sesuai dengan kadar kemampuanku dari apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menjelaskan hal tersebut. Wa ma wasafallahu bihi hadhil qulub, dan apa yang telah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang jenis-jenis hati yang ada di kalangan manusia, di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hunak qulubun mu'minah, di sana ada jenis hati yang disebut dengan qulub mu'minah, jenis hati yang disebut dengan hati yang beriman, yang menerima ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, petuah-petuah para ulama. Ini jenis hati yang pertama kata beliau, qulubun mu'minah, hati yang beriman, salimah, hati yang selamat. Munibah ilallahi tabaraka wa ta'ala, takhsyallah, yang mana hati yang beriman tadi, hati yang selamat tadi, munibah ilallah, akan selalu rindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takhsyallah, dan dia akan selalu takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini jenis hati yang pertama, hati yang beriman, hati yang selamat, yang menganggap ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sebagai penyelamat bagi perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan dia menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan rasa takut dia, rasa rindu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada negeri akhirah secara umum. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ahu, wa hunaka qulubun qasiyah. Dan jenis hati yang kedua adalah hati yang keras. Tadi hati yang pertama adalah hati yang mukminah, hati yang beriman, lembut. Mudah al-haq itu masuk kepada hati yang beriman. Yang kedua, kebalikannya. Al-aksu bil-aks. Hati yang berpenyakit, hati yang keras, yang tidak bisa menerima al-haq. Jenis hati yang ketiga kata beliau, wa hunaka qulubun mughallafah. Dan jenis hati yang ketiga adalah hati yang terbungkus dengan syubhat-syubhat, dengan syahwat-syahwat, dengan perangkap-perangkap syaitan. Kalau hati jenis yang kedua tadi, hati yang keras, sudah tidak bisa menerima al-haq. Al-haq menjadi batil, al-batil menjadi al-haq, dibalik sudah. Inilah hati-hati kufar, orang-orang kafir, tidak akan mau menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim ditolak oleh mereka mentah-mentah. Nabi-nabi yang diutus kepada mereka ditolak. Bahkan dari mereka dari kalangan Yahudi sampai membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Ini hatinya sudah qasiyah, hati yang keras. Tidak ada bisa lagi yang memberikan hidayah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Manusia, nabi memberikan hidayah, mencoba menyampaikan risalah Islam atau risalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mempan, mental, karena hati mereka sudah keras seperti batu. Yang ketiga, hati yang sudah terbungkus dengan perangkap syaitan, banyak syubhatnya, banyak syahwatnya. Ini hati yang berpenyakit juga, bukan hati yang selamat tadi, yang takut kepada Allah tidak, yang rindu kepada Allah tidak. Dia tidak memikirkan bagaimana hari esok, dia tidak memikirkan bagaimana akhirah, dia tidak memikirkan bagaimana al-hisab. Cenderung melakukan amalan-amalan taleh. Berbeda dengan hati al-mu'min, hati yang beriman akan cenderung melakukan amalan-amalan saleh, karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang keras, enggak usah ditanya lagi. Amalan-amalan saleh sudah enggak akan dianggap sama dia. Hati yang berbungkus dengan syubhat dan syahwat akan condong melakukan amalan-amalan kejelekan. Wa hunaka qulubun fi akinnah. Dan jenis hati yang keempat kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, adalah hati yang berada pada tutupan Allah Subhanahu wa taala. Berada pada sekat antara dia dengan Allah Rabbul Alamin. Yang mana tatkala seorang hati, atau yang mana tatkala sebuah hati sudah tersekat, terhalangi antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, sulit diharapkan. Akan tapi masih bisa diupayakan. Ini bedanya antara hati mughallafah dengan hati fi akinnah. Mughallafah masih mending keadaannya, tapi kalau fi akinnah sekat sudah agak sulit. Dan nanti insyaallah taala akan beliau nukilkan ayat firman dari Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing sudah memiliki perangkap-perangkap syaitan yang ada di dalamnya, sekat antara dia dengan Allah Rabbul Alamin, antara dia dengan amalan soleh. Kalau hati yang selamat, tidak ada sekatnya, tidak ada pembatasnya, melakukan amalan soleh lancar, melakukan amalan ketaatan mudah. Tapi hati-hati yang berbeda dengan hati yang selamat tadi, hati yang beriman tadi, sulit karena ada penghalang-penghalang dan sekat-sekat antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullah warah wallahi taba wallahu tabaraka wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yaftah, bisa membuka maghalik hadhil qulub, sekat-sekat, penghalang-penghalang yang ada di hati-hati tersebut. Idza syaal hidayah, kalau memang Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang tersebut. Liman syaa min ibadihi, dari siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqbid wa yadrib al-aqfal wal aghlal, dan Allah Subhanahu wa taala pun sangat bisa untuk tetap memberikan sekat, penghalang, pembatas pada hati-hati tersebut. Dikunci mati hatinya, tergembok, tidak bisa lagi dibuka. Ala qulubi man aradallahu lahul hawan wal adzab, kepada hati-hati mereka yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki agar mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala di nerakanya kelak. Kalau Allah Azza wa Jalla sudah tidak mengharapkan, tidak memberikan hidayah, tidak mengaruniakan nikmatul hidayah kepada orang tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup mati hatinya, tidak akan bisa dia melakukan amalan soleh. Berat. Untuk menerima ajaran Islam saja, menerima dakwah Rasul saja berat. Ini akan terus ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti akibat dari dia tidak menerima ajaran itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadhu billah, kata beliau, fid dunya wal akhirah. Yang mana adab itu hakikatnya akan dia terima baik di dunia maupun di akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari jenis-jenis hati yang tidak beriman dan tidak selamat. Kemudian kata beliau, hafizahullah warah wa sa'adzkur, dan aku akan menyebutkan ba'dhal ayat, sebagian ayat-ayat. Wa ma yahdhuruni min haditsir rasul alaihi salatu wassalam, dan apa yang aku ingat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wasfi hadhil qulub, tentang jenis-jenis hati yang telah kita sebutkan tadi. Jadi paling tidaknya secara global pembagian hati ada dua, hati yang selamat dan hati yang berpenyakit. Dan hati yang berpenyakit bercabang, ada hati yang sangat berpenyakit yaitu sudah keras seperti batu, ada yang penyakitnya ringan, tertutup, ada penyakitnya lebih ringan lagi, hanya tersekat. Ini cabang-cabang dari hati yang berpenyakit. Kalau kita bisa ibaratkan jenis hati ada dua, hati yang selamat kita ibaratkan dengan hati yang putih bersih, dan hati yang berpenyakit tadi dengan hati yang hitam. Hati yang bersih, hati yang putih yang akan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang hitam yang berpenyakit, tergembok, ada sekat di dalamnya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara amalan dia dengan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Jadi pembagian secara global ada dua, dan dari pembagian yang kedua turun jenis-jenis hati yang berpenyakit yang akan insyaallah taala disebutkan oleh beliau hafizahullah wara'ah berdasarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, begitu pula dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sabda-sabda beliau. Allah tabaraka wa ta'ala wasafa al-mu'minin fi awwali suratil Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati jenis hati orang-orang yang beriman, hati-hati kaum mu'minin, pada awal surat Al-Baqarah. Wa wasafa qulubal munafiqin. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati, menjelaskan bagaimana sih sifat yang ada pada hati-hati orang munafikin. Wa wasafa qulubal kafirin. Begitu pula di awal surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat hati-hati mereka, orang-orang kafir. فبين أن هذا الكتاب العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an ini adalah sebuah kitab yang tidak mungkin tercampuri dengan kebatilan-kebatilan. Wala yatatarraq ilaihi syakk war raib, dan tidak mungkin tercampuri dengan keraguan. Murni firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'anul Karim akan terjaga terus sampai yaumul qiyamah. Akan terjaga terus sampai Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Bukan hanya sekedar yaumul qiyamah. Kalau dunia ini hancur, Al-Quranul Karim tetap ada. Al-Quranul Karim tetap akan ada. Jannah wan nar, Al-Quranul Karim akan tetap ada. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki, Al-Quranul Karim akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan terjaga selama-lamanya. Ini Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, tahtadi bihi qulubal muttaqin, al-mu'minin. Yang mana dengan Al-Quran tersebut, hati-hati mereka, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang beriman, akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Yang mana Al-Qur'anul Karim akan menuntun jalan dia di kehidupan dunia ini menuju syurga Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Karena Al-Qur'anul Karim merupakan pokok ajaran Islam. Ummul ilm. Seluruh ilmu-ilmu dunia, seluruh ilmu-ilmu agama semua ada dalam Al-Qur'anul Karim. Bersumber dari Al-Quranul Karim. Tidak mungkin ada ilmu yang di luar dari Al-Quranul Karim. Semuanya bersumber kepada firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Quranul Karim, baik ilmu dunia maupun ilmu agama. Seluruhnya ada di tengah-tengah Al-Quranul Karim. Wa dzakara sifat haula'il muttaqin. Dan di dalam Al-Quran tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman, al-mu'minin, bi annahum yu'minuna billah wa yu'minuna bil ghaib ila akhirih. Yang mana di antara sifat mereka adalah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka pun beriman dengan perkara-perkara al-ghaib, perkara-perkara gaib yang tidak terlihat oleh kasat mata manusia. Surga dan neraka tidak terlihat, akan tetapi mereka beriman. Ini jenis hati orang-orang yang muttaqin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minin, beriman kepada Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala tidak terlihat, tapi mereka percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan memantau gerak-gerik manusia, amalan-amalan manusia. Ini jenis hati yang selamat. Al-hisab, sirat, dan yang selainnya dari perkara-perkara akhirah tidak terlihat. Akan tetapi hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang beriman kepada Allah, percaya itu semua tanpa harus melihat secara langsung. Ini bedanya antara hati orang mukminin dan yang selain mereka. Amalan-amalan gaib, perkara-perkara gaib diimani mereka, orang-orang mukminin dan muttaqin. Waqal Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini berfirman, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka, orang-orang yang memiliki jenis hati yang demikian, berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi tazkiyah dari Allah Azza wa Jalla bagi mereka yang beriman dengan Allah dan beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan guru-guru, bukan kiai-kiai, bukan ustaz-ustaz yang merekomendasi hati dia selamat, tapi langsung Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis hati yang demikian, ulaik, mereka adalah orang-orang yang berada di atas hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dalam hal apa? Dalam hal akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di syurga Allah Subhanahu wa taala yang abadi. Kenikmatan yang abadi yang tidak akan terputus. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi langsung dari Allah Rabbul Alamin kepada mereka, hati-hati orang yang selamat berada di atas hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah wa qala 'anil kafirin. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keadaan mereka, orang-orang kafir. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Kata Allah Azza wa Jalla mensifati keadaan hati-hati orang kafir, khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka, orang-orang kafir. Mengunci mati sam'ihim, pendengaran-pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghisyawah. Dan pada penglihatan, pandangan-pandangan mereka ghisyawah, sekat, halangan yang menutup mata-mata mereka dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun adzim, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang pedih nanti di neraka Allah Subhanahu wa taala. Dari awal ayat ini saja Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan keadaan mereka, hati-hati orang kafir, khatamallah, Allah mengunci mati, menutup mati. Ini jenis hati yang kedua, yang sudah tidak bisa lagi diharapkan hidayah masuk kepada hati tersebut. Kalaupun kita melihat wakil yang ada, kenyataan yang ada, bahwasanya mereka orang-orang kafir melakukan amalan-amalan kebaikan, apakah itu puasa mungkin atau bersedekah, infak dan semisalnya, ketahuilah bahwasanya amalan tersebut hancur karena kesyirikan yang ada di sisi mereka, kekufuran yang ada di sisi mereka. Tidak bernilai amalan-amalan soleh tanpa adanya ikhlas, tanpa adanya al-mutaba'. Ikhlas dalam artian mereka harus berislam, mereka harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menganggap bahwasanya Allah itu ada tiga. Thalithu thalatha. Ini orang-orang kufar dari kalangan Nasara, begitu pula Yahud, menganggap bahwasanya Uzair adalah anak Allah. Ini bukan keikhlasan. Keikhlasan adalah menganggap bahwasanya huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, la ilaha illallah. Jadi kalau kita melihat wakil yang ada, kenyataan yang ada, mereka melakukan amalan soleh, ketahuilah bahwasanya amalan soleh tersebut tidak teranggap di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang hakikat dari hati mereka khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hati-hati mereka, pendengaran-pendengaran mereka sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah hak masuk mental, tidak teranggap. Al-batil masuk langsung, karena kebatilan dengan perkara hati kufar akan bersatu. Tapi kalau al-haq akan ibaratnya seperti air dan minyak, tidak akan bersatu, akan terlalu terpisah. Itulah keadaan mereka, hati-hati orang kafir. Dan pandangan-pandangan mereka pun di depannya ada sekat, penghalang yang mereka jadikan antara Allah Subhanahu wa taala dengan diri-diri mereka. Jadi mereka tidak akan berhak untuk mempercayai ada surga di sana, ada neraka di sana, ada hari esok di sana, ada hisab, sirat. Tidak akan percaya karena pandangan mereka sudah tertutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh sebab itu mereka, kata Allah Rabbul Alamin, walahum azabun azim. Mereka mendapatkan azab yang sangat pedih kelak di yaumul qiyamah. Dijelaskan di sini oleh beliau hafizahullah war'afa, khatamallahu ala qulubil kafirin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengunci mati hati mereka, orang-orang kafir. Fala tahtadi bihadzal kitab. Karena kunci mati tersebut, mereka tidak bisa mendapatkan hidayah dari Al-Qur'an. Tidak bisa menerima ajaran Al-Qur'an, tidak bisa menerima ajaran Allah, tidak bisa menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala taqbalil haqq. Dan hati tersebut tidak bisa menerima kebenaran. Wala yakhruj minhal batil alladhi gharasahu syaitan, alladhi gharasahu asyaitan fi nufusihim. Dan kebatilan-kebatilan yang ada di dalam hati tersebut tidak bisa keluar karena sudah terkunci, terkunci mati. Kebatilan yang terus ada, terus masuk. Kalau masuk kebatilan bisa, tapi keluar tidak bisa karena sudah terkunci mati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan hati mereka, orang-orang kafir. Tidak bisa lagi kebatilan itu keluar, yang mana kebatilan tersebut hakikatnya adalah alladzi gharasahu syaitan fi nufusihim, yang ditanam oleh syaitan ke dalam hati-hati mereka. Ini hakikat dari kebatilan yang ada di sisi mereka, orang-orang kafir. Ditanam oleh syaitan ke dalam hati-hati mereka, ke dalam jiwa-jiwa mereka. Keadaan hati orang-orang kafir akibatnya adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa melindungi kita dari keadaan hati yang semisal ini. Hati yang semisal ini akan mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, yang kufur, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman dengan al-ghaib, perkara-perkara ghaib. Apa yang mereka imani adalah perkara-perkara duniawi yang terlihat dari kasat mata mereka. Ini dua jenis hati yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang yang beriman mendapatkan keselamatan, dan orang-orang kafir hati-hati mereka terkunci mati dan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan hafizahullah wa ra'ah wa tahaddatha 'anil munafiqin, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan kepada kita tentang keadaan hati-hati mereka orang munafik. Faqal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Hati mereka orang-orang munafik, fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka ada penyakit. Kalau orang-orang kafir pasti ada penyakit, akan tetapi penyakit yang la yurja bur'uh, tidak bisa lagi sudah diharapkan kesembuhannya karena sudah dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang kafir. Akan tetapi orang-orang munafik, ya mungkin mereka masih berada di sekeliling Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih menampakkan keimanan dia di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati mereka ini di dalamnya ada penyakit. Penyakit yang masih bisa disembuhkan. Akan tapi ini celaan besar dari Allah Subhanahu wa taala. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka itu ada penyakit yang mana setiap hari bertambah terus penyakit tersebut. Fazadahumullahu marada. Maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambah penyakit dalam hati tadi. Tidak akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah mulai dengan titik-titik hitam, aslinya hati yang putih, titik hitam terus, tidak akan bisa lagi disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hawa nafsu mereka, sebab amalan-amalan mereka. Mereka tidak mau beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan beristihza, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tatkala bertemu di hadapan Rasul alaihi salatu wasallam, ini contoh nyata keadaan hati-hati orang munafikin. Di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka bermuka manis menyambut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berlemah lembut menyambut beliau, mengkhidmah beliau, membantu beliau alaihi salatu wasallam. Akan tapi di belakang bertemu dengan orang-orang yang semodel mereka, sama-sama orang munafik, baru mengakui bahwasanya tadi saya di hadapan Rasul hanya sekedar basa-basi. Intinya hati kami ada bersama kalian, bersama orang-orang munafikin. Beristihza, mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan sebab amalan-amalan mereka sendiri. Fazadahumullahu marada, Allah akan menambahkan terus penyakit-penyakit yang ada di dalam hati mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka azab yang pedih dari apa yang mereka dustakan. Apa yang didustakan? Ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka jujur dalam keimanan mereka, jadi mereka ini setengah-setengah, kadang-kadang beriman tapi hati aslinya adalah munafik. Tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, hanya sekedar menampakkan zahirnya baik. Secara kasat mata baik, menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hatinya kadzib. Berdusta dia. Hatinya dia tidak mau menerima Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hati dia tidak mau menerima ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi zahirnya menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan bima kanu yakdzibun, dari apa yang mereka dustakan. Jadi yang asli ada di hati mereka orang-orang munafikin adalah al-kadzib. Ini mengajarkan kepada kita untuk jujur dalam bermanhaj, jujur dalam berakidah, jujur dalam beragama. Jangan sampai ada yang, apa yang ada di dalam hati kita berbeda dengan zahir kita. Ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala. Walahum adzabun alim. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Karena perbedaan tadi di dalam hati berbeda dengan apa yang nampak dari amalan-amalan zahir mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka mendapatkan hidayah, sangat mudah. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu, kun fayakun. Kalau katakan Abu Jahal beriman, pasti bisa beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu. Ini semua adalah bentuk hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, iradah dari Allah Azza wa Jal. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan Abu Thalib, engkau beriman, pasti dia beriman, mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan la ilaha illallah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki hal itu. Pelajaran ibrah bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Lihatlah bagaimana tatkala seorang berteman dengan orang-orang yang jelek, al-jalis as-su, Abu Thalib paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, mati dalam keadaan musyrik, mati dalam keadaan kafir, karena hatinya khatamallahu ala qulubihim, telah terkunci mati dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab yang kedua adalah al-jalis as-su, teman-teman jelek yang ada di sekelilingnya. Tatkala sakaratul maut, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada paman beliau Abu Thalib, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku, ucapkanlah satu kalimat saja, la ilaha illallah, kalimat uhajju biha laka indallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengannya. Sementara teman-teman duduk jelek yang ada di samping Abu Thalib mengatakan, atarghab millata Abdul Muttalib, apakah engkau membenci agamanya nenek moyangmu, agamanya leluhurmu Abdul Muttalib? Ini peringatan bagi kita untuk tidak berteman dengan orang-orang yang jelek. Di akhir hayatnya orang-orang musyrikin tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah ingin bisa, tapi Allah tidak ingin. Tidak berkehendak. Menjadi ibrah besar kepada kaum muslimin, ibrah besar kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk membolak-balikkan hati. Karena hati-hati kita ini baina usbu'ainir rahman, di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuhu kaifa syaa. Allah membolak-balikkannya sebagaimana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu kita jangan sampai menganggap bahwasanya kita akan mati di dalam keadaan sunni salafi. Jangan sampai kita menganggap bahwasanya kita pasti akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. La, tidak ada yang bisa menjamin. Bisa saja di akhir hayat kita kita berubah menjadi orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzu billah. Oleh karena itu kita senantiasa diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ya Allah di atas agamamu, di atas sunnah Rasulmu sallallahu alaihi wasallam. Ini doa yang harusnya tidak bisa kita tinggalkan, harus terus kita ucapkan di setiap keadaan kita, di setiap salat-salat kita, di setiap doa-doa kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Thabbit qalbi ala dinik, jangan sampai ditinggalkan, karena sangat mudah. Dan kita melihat keadaan hati-hati mereka orang-orang munafikin, hati-hati mereka orang-orang kufar, terkunci mati. Hati orang munafikin berpenyakit, tidak ada yang bisa selamat. Bisa saja hari ini kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan fitnah yang besar, Allah Subhanahu wa taala membalikkan hati kita kepada kekufuran, wal iyadzu billah. Dan ini warid dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan fitnah yang begitu besar. Keadaan seorang pagi harinya yusbih mu'minan, pada pagi hari dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena fitnah yang besar terus melanda kehidupan dia, wa yumsi kafira. Sore harinya dia sudah berubah menjadi seorang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ada seorang lagi yang sore hari masih keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi harinya dia kafir. Tidak ada yang bisa menjamin. Qulubul ibad baina usbu'ainir rahman. Hati-hati kita semua ini hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mudah beramal soleh, syukurilah. Kita bertemu bulan Ramadan tahun ini, syukurilah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai apa yang kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang besar, keberkahan yang banyak ini terlewatkan begitu saja. hati yang beriman seperti yang telah disebutkan dalam awal majlis akan condong kepada amalan-amalan soleh. Hati yang selamat akan condong kepada amalan-amalan soleh, yang itu semua adalah hakikat dari qalbun salim. Hati yang selamat yang akan datang di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh amalan soleh, dengan penuh kegiatan-kegiatan, perkara-perkara yang akan bermanfaat untuk dirinya kelak di yaumul qiyamah, yang mana itu semua akan bermanfaat untuk diri dia sebagai sebab masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang mana hati-hati seorang tatkala sudah selamat, sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tersisa hanyalah kita meminta ats-tsabat, kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Ats-tsabat, ats-tsabat. Kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diwafatkan di atas hati yang beriman, di atas hati yang selamat, yang akan bisa memberikan faedah, manfaat kepada kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji dan kita baca pada pagi hari ini. Yang insyaallah taala pada pertemuan esok hari beliau hafizahullah warah Syekhuna Rabi' bin Hadi akan menjelaskan kepada kita tentang sebab-sebab kemunafikan. Kenapa seorang itu hatinya bisa tergerogoti penyakit yang namanya al-munafiq. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.